Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Seperti maklum adanya bahwasanya muslimah, seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki hukuk dan wajibat, memiliki hak dan kewajiban. Seorang istri seperti seorang suami dalam artian masing-masing punya hak, demikian pula memiliki kewajiban yang harus dia mengerti dan dia tunaikan dengan baik bagi mukminah. Tentunya harus selalu diingat bahwa kebahagiaan dirinya, kesenangannya, dan juga kehormatannya terikat erat dengan syariat Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah telah berfirman dalam An-Nisa, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian meninggalkan, menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, kami hapus kesalahan kalian, kejelekan kalian, dan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Juga firman Allah dalam Asy-Syams, "Qad aflaha man tazakka." Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah bahagia orang yang mensucikan dirinya dengan ta'ah, dengan tauhid, dan sengsara merugi orang yang menistakan dirinya dengan kufur dan ma'asi, kemaksiatan kepada Allah Jalla fi'ula. Dan ini tentunya umum bagi setiap mukmin maupun mukminah. Perkara kedua untuk selalu diingat bahwa taufik dan istiqamah dan kesolehan orang jadi baik dan mendapati kebaikan semua itu di tangan Allah. Allah yang kuasa, Allah yang tentukan. Agar setiap mukminah memohon dan banyak doa kepada Allah untuk diberi semua itu. Firman Allah, "Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha." Dan yang Allah hinakan, wal'iyadzu billah, tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Dan Allah lakukan apapun yang Allah kehendaki dalam surat Al-Hajj. Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Makanya doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan tentunya kepada mukmin maupun mukminah yang sering Rasulullah baca, doa untuk seorang hamba mendapat kesolehan dalam setiap urusannya. Ma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, solehkan agamaku karena itu peganganku. Wa aslih li dunyai allati fiha ma'ashi, dan solehkan duniaku yang di situ aku hidup, ma'ash. Wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi, dan solehkan akhiratku yang di situ aku akan dikembalikan. Waj'alil hayah ziyadatan li fi kulli khair, jadikan kehidupan tambahan bagiku dalam setiap kebaikan. Waj'alil maut rahatan li min kulli syarr, dan jadikan kematian menenangkan aku dari sekian banyak kejelekan. Oleh sebab itu pula, maka cita-cita tertinggi, harapan terbesar seorang muslimah, bagaimana dia dimuliakan oleh Allah, bagaimana dia mendapat ridha Allah, dengannya dia akan bahagia dunia akhiratnya. Karena dijanjikan oleh Allah bagi mereka yang taat, yang bertakwa, yang beribadah, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itu di jannat, di surga Allah, dan mereka dimuliakan sangat. Rasulullah ditanya, man akramun nas, siapakah orang yang paling mulia? Qala akramuhum atqahum. Rasul jawab, yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, seorang wanita muslimah akan selalu berusaha mencapai takwanya, memahami syariat Allah, mempelajari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya dia beramal dan dengan itu dia akan meraih apa yang telah dijanjikan oleh Allah untuknya, seperti dalam nusus yang telah lalu. Kembali kepada permasalahan hukuk dan wajibat, perkara hak dan kewajiban terkhusus bagi wanita sangat dipentingkan di dalam Quran, atau lebih jelasnya hidayah Quran terkhusus kepada kaum wanita ditujukan untuk mereka. Artinya diperhatikan wanita ini. Firman Allah dalam Al-Ahzab, "Wa ma kana lilmu'minatin idza qadha Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah pantas, tidaklah boleh bagi mukmin laki maupun mukminah wanita, jika ada ketetapan dari Allah dan Rasul, mereka masih pilih-pilih yang lain, meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Dan yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Disebut oleh Allah mukminah, karena syariat ini umum untuk semua mukmin maupun mukminah. Kewajiban untuk dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana pula perkara ibadah, hidayah Quran kepada mereka. Allah sebutkan juga di Al-Ahzab, "Wa aqimna as-salah, wa atina az-zakah, wa ati'na Allaha wa rasulah." Tegakkan oleh kalian salat, tunaikan oleh kalian zakat, dan taati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mukminah, Allah perintah untuk ibadah dan ta'ah kepada Allah. Sebagaimana kehormatannya pun diberi hidayah oleh Allah. Ya ayuhan nabi, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan wanita-wanita mukminin, untuk mereka mengenakan jilbab mereka, terjaga kehormatannya, ditutup auratnya. Dengan itu mereka lebih mudah dikenali sebagai wanita terhormat sehingga tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga larangan dari tabarruj, larangan untuk menampakkan kecantikan dan perhiasan dirinya kepada lelaki lain. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya masyarakat jahiliyah dulu. Hidayah Quran semua ini ditujukan kepada mukminat, wanita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Banyak perkara hidayah ini yang Allah sebutkan dalam Quran. Wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Jika kamu tanya mereka tentang satu perkara, tanyakan di belakang tabir hijab. Dzalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Karena yang demikian lebih suci untuk kalbu kalian juga kalbu mereka. Allah perintah untuk mereka tinggal di rumahnya. Wa qarna fi buyutikunna. Qarna, tinggallah kalian di dalam rumah kalian. Qarna dari qarar, bermakna istiqrar, yang berarti ketenangan, yang berarti kesenangan. Istiqrar, jiwanya tenang, damai. Itu jika dia menetap di dalam rumahnya. Ini tidak sering-sering keluar untuk sana kemari tanpa ada hajat dan gunanya. Justru di dalam rumah itu dia mendapatkan qarar, istiqrar. Jika dia benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah perintahkan untuk mereka pula menundukkan pandangannya. Wa kullil mu'minat yaghbudna min absarihin wa yahfadna furujahun. Katakan kepada mukminat agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Demikian banyak Allah menyebutkan ahkam dan perhatian kepada hidayah yang ditujukan kepada mereka jika saja mereka mengerti dan mau mengambil dan mengamalkannya. Allah puji wanita yang terhormat, terjaga kemuliaannya, malu. Wanita yang pemalu. Seperti yang Allah sebutkan tentang kisah Nabiullah Musa alaihi salam, walamma warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tadzudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Al-Muhim, ketika Nabi Musa datang, ada orang antri untuk pada ngambil air. Dua wanita ini menjauh, nunggu dari kejauhan. Nggak mau dia campur dekat dengan para lelaki. Di kejauhan dia menunggu. Nabi Musa alaihi salam tanya, kenapa kalian berdua kok menjauh begini-begini? Dan mereka jawab, la nasqi hatta yusdira ri'a. Kami gak akan berani ngambil air sampai laki-laki ini pada pulang atau menjauh. Sudah selesai semua, sudah gak ada orang, laki, baru mereka akan ke sumur itu ngambil airnya. Dan konteks ayat ini pujian kepada wanita, dua wanita ini. Terjaga kehormatannya. Bahkan setelah kisahnya ma'ruf bagaimana diambilkan oleh Nabi Musa. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya. Qalat abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Salah satu dari mereka mendatangi Musa dengan penuh malu. Karena ini orang asing, laki, dia kenal, dengan sangat malu menyampaikan. Kan gak ada orang lain lagi yang diutus, bapaknya sudah tua. Ayahku memanggil kamu ingin membalas kebaikanmu. Al-kisah ma'ruf. Asyahid, bagaimana Allah sebutkan pujiannya kepada wanita ini. Al-stihya. Kalaupun dia berbicara dengan lelaki, dengan sangat malu, terjaga kehormatannya, dia tidak merusak, tidak mencoreng kemuliaannya dengan membaur dan bebas bicara. Tanpa ada malu apa yang dia mau bicarakan, dia bicarakan dengan lelaki lain, bukan demikian. Kalaupun terpaksa bicara, itu pun dengan sangat malu, dijaga. Bukan hanya aurat pandangannya saja. Artinya yang bukan yang dipandang orang darinya yang dia jaga, dia tutupi. Jilbabnya, hijabnya. Tapi juga aurat pendengaran. Kalaupun dia sudah menutupi diri sedemikian rupa, dia jaga suaranya supaya tidak menimbulkan fitnah bagi orang lain. Wahagada. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya muslimah Allah berikan kepada mereka kewajiban, terutama dalam hal ini tentunya zatu zauj yang sudah bersuami, kewajiban yang wajib dia tunaikan dengan baik, dan itu bukti atau pertanda imannya kepada Allah. Kewajiban jika dia amalkan, dia jaga, pertanda ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Baqarah, walahunna mithlul ladhi alaihinna bil ma'ruf walirrijal alaihinna darajah. Bagi mereka hak sebagaimana pula mereka punya kewajiban, bil ma'ruf. Dan lelaki punya derajat lebih dari mereka. Beberapa poin yang mungkin alal ujalah dalam waktu yang singkat ini untuk mau'idhah, untuk selalu diingat oleh muslimah. Beberapa poin penting yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu seperti tadi, bukti dan tanda imannya kepada Allah adalah kepada suaminya. Dalam perkara yang ma'ruf, selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah. Allah wajibkan itu kepada mereka. Firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu bihi bahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu pemimpin atas mereka, kaum wanita. Artinya pemimpin, penguasa atasnya, pembesar atasnya. Demikian kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Berarti suaminya adalah hakim atas dirinya. Hakim, ya layaknya hakim yang menentukan. Boleh, enggak boleh. Harus begini, harus begitu. Keputusannya adalah di tangan suaminya, layaknya hakim. Dalam urusan-urusan dunianya, ininya. Dan suaminya pula yang meluruskan dia jika dia bengkok. Jika dia mulai keluar dan menyalahi syariat Allah dan sunnah Rasulnya. Suaminya yang meluruskan. Itu semua makna qawwamun 'alan nisa. Seperti Ibnu Katsir sebutkan. Pemimpin suami mereka atas diri mereka. Allah menyebutkan tentang mereka ini, fasalihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizat, wanita-wanita salihah. Rasulullah SAW sebutkan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil janna min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalau dia sholat lima waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, akan dikatakan kepadanya di akhirat kelak, masuklah anti ke dalam surga dari pintu manapun anti inginkan. Karena ketaatannya kepada suaminya. Dan Rasul pun ma'ruf menyebutkan, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'a an tasjuda li zaujiha. Kalau saja aku perintah, kalau saja boleh sujud kepada selain Allah, pasti aku perintah wanita sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami atas dirinya. Walladzi nafsu Muhammad biyadih la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Dan demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, seorang wanita tidak teranggap menunaikan hak Rabbnya Allah, sampai dia mau menunaikan hak suaminya. Belum teranggap dia menunaikan hak Allah, kalau dia belum menunaikan hak-hak suaminya. Nah, agar seorang muslimah tidak tertipu oleh ibadahnya, tidak tertipu oleh kedekatannya kepada Allah. Mungkin sholatnya, masya Allah, tabarakallah, ya mulai ini, rawatib, duha, dan yang lain-lain. Mungkin puasanya, tilawah Qur'annya, dan yang lain-lainnya. sementara dia menyia-nyiakan hak suaminya. Dia tidak tunaikan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Ingat yang Rasul sebutkan ini. Tidak teranggap kamu menunaikan hak Rabbmu sampai kamu mau menunaikan hak suamimu. Rasulullah sebutkan, walau sa'alaha nafsaha wa hiya ala qatab lam tamna'hu. Kalaupun bahkan suaminya meminta dirinya dalam keadaan dia di atas qatab. Al-qatab, para ulama hadis tafsirkan dua maknanya. Yang pertama, semacam pelana di atas punuk unta yang biasa diduduki. Itu namanya qatab. Sehingga dengan ini makna hadis, kalau saja seandainya dia di atas unta sedang berjalan di punuknya, ya tentunya serba sulit, ruang kecil sedikit, belum lagi goyang dan onta ketika jalan tentunya bergerak ke sana kemari sulit. Tapi seandainya di saat itu suaminya minta untuk dia layani, dia tidak menghalangi. Atau makna yang kedua, qatab, tempat duduk yang biasa digunakan oleh orang Arab dulu untuk proses melahirkan. Ini semacam bangku, di tengahnya lubang, dia duduk di situ sehingga ada tekanan seperti orang mejen begitu. Kesederhanaan di zaman dulu, enggak ada drip, enggak ada obat, enggak ada suntik. Alhasil dengan itu mempermudah proses keluarnya janin dari rahimnya. Maknanya berarti dengan ini, kalaupun dia di posisi itu, di atas qatab ini, mau melahirkan bayi, kita tahu mungkin hidup mati seorang ibu mau melahirkan anaknya. Tapi seandainya Rasul sebutkan, kalaupun suaminya meminta, dia tidak menghalanginya dalam posisi itu. Besarnya hak seorang suami atas dirinya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mukminah untuk menjaga hak-hak suaminya. Yang kedua, untuk dirinya selalu menjaga kehormatan suami, nama baik suaminya, menjaga anaknya dan harta bendanya. Firman Allah dalam An-Nisa, fasalihat qanitat hafizat lil ghaib bima hafizallah. Kata Ibnu Katsir, fasalihat, yakni minan nisa, istri-istri yang soleha itu cirinya qanitat. Kata Ibnu Abbas, qanitat yakni muti'at li azwajihin, yang taat kepada para suaminya. Qanitat, dan itu ciri wanita soleha. Taat kepada suaminya. hafizatun lil ghaib, menjaga dalam keadaan ghaib, artinya ketika ditinggal oleh suaminya, suaminya keluar dari rumah, dia jaga kehormatan suaminya, dia jaga harta dan kekayaan suaminya. Nah, demikian seorang wanita yang salihah. Rasulullah sebutkan, wal mar'atu ra'iyah ala baiti zawjiha wa waladihi. Makanya wanita pun pemimpin di rumah suaminya, memimpin anak-anak suaminya, mendidiknya, menasehati, melayani dengan baik, dan dia bertanggung jawab pemimpinan itu. Hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Yang ketiga, seorang muslimah, istri yang salehah, akan selalu menjaga perasaan suaminya. Perasaan sebagai pemimpin atas dirinya. Perasaan sebagai orang yang kehormatannya lebih tinggi dari dirinya. Wahakadha. Dijaga. Jangan digores dan dinodai. Sang suami harus dia upayakan, si istri upayakan, betul-betul merasakan selalu bahwa dia pemimpinnya, dihormati selalu. Oleh sebab itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika menyampaikan tentang sifat wanita ahlul jannah, beliau sebutkan nisa'ukum min ahlil jannah al-wadud al-a'ud ala zawjiha allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadihi thumma yaqul la adhuqu ghamdan hatta tardha. Istri kalian dari ahlul jannah, istri-istri kalian yang dari penghuni-penghuni surga, ciri dan sifat mereka wadud. Wadud, dua pengertiannya. Pertama, pada dirinya ada kriteria yang membuat suaminya tambahnya segalanya. Bagaimana dia menyiapkan dirinya sehingga suaminya cinta pada dirinya dan semakin bertambah kecintaannya karena penampilannya, karena tutur katanya, sikapnya. Wadud pula berarti dia sangat cinta, dia sangat sayang kepada suaminya. Dua-duanya. A'ud. Dan dia pula sering kembali. A'ud artinya sering kembali kepada suaminya. Itu Rasulullah tafsirkan, jika suaminya marah, terjadi perselisihan atau semisalnya, segera dia datang kepada suaminya, dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya, merendah. Kemudian dia katakan, aku gak akan bisa tidur nyenyak sebelum engkau meridhoi aku. Ini memaafkan aku, merelakan aku. Segera dia memohon maaf jika terjadi sesuatu yang mencoreng perasaan dan kehormatan suaminya. Ba'dun nisa, sebagian istri, hadahallah, kalau sudah terlibat perselisihan atau salah pahaman, cekcok dengan suaminya, dia pertahankan egonya. Bahkan sebagian mereka memilih untuk tidur di kamar lain. Kalaupun satu kamar, dia punggungi suaminya. Bahkan sebagian mereka yang sudah seperti itu, suaminya yang malah memulai meminta maaf, ya sudahlah, dilupakan, jangan, tetap dia pasang muka cemberut. Bagaimana mau jadi nisa ahlul jannah yang seperti ini? Bukan demikian sifat muslimah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. A'ud ala zawjiha wadud. Imam Ahmad rahimahullah ketika menyebutkan tentang istri beliau Ummu Abdullah, setelah meninggal dunia, Imam Ahmad sangat merasa kehilangan. Ini sangat sedih. Namanya suami yang sangat mencintai istrinya. Kata Imam Ahmad, bakiyat Ummu Abdullah ma'i 30 sana. Ummu Abdullah bersamaku 30 tahun. Hidup rumah tangga. Menjadi istri seorang imam. Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. 30 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Kata Imam Ahmad, famakhtalafat ma'i fi kalimah. Selama 30 tahun itu, dia tidak pernah menyelisihi aku dalam satu kata pun. Hatta satu kata. Tidak pernah beliau menyelisihi. Dijaga bagaimana suaminya senang, terhormat, termuliakan. Posisinya dijaga 30 tahun. Ainan nisa, di mana wanita seperti ini sekarang? Jangan 30 tahun, 30 hari aja. Coba kamu tunggu selama 30 hari tidak menyelisihi kamu. Artinya tidak menyelisihi, taat kepadamu, membuat kamu senang. Apapun yang kamu inginkan, ya tentunya dalam batasan-batasan yang mubah, tidak menyalahi syariat. Dijaga kamu itu betul-betul sebagai pemimpinnya, dia taati, dia nggak ada dia tentang kamu, dia selisih kamu dalam satu kata pun. 30 hari aja, mampu wanita di zaman ini? Belum 30 bulan. Apalagi 30 tahun. Tiga lima. Satu kata pun. Kata Imam Ahmad, tidak pernah menyelisih aku. Benar-benar dia menjaga dan mengingat hak besar suaminya. Begitu nisa us-salaf. Wanita-wanita salaf rahimahumullah ajma'in. Dan itu penting tentunya bagi kehidupan suami istri, untuk terjaganya keharmonisan dan cinta kasih sayang di antara mereka. Perkara yang terakhir, karena mengingat waktu, adalah bagaimana seorang muslimah, seorang istri, untuk tidak mengganggu atau tidak menyakiti suaminya dengan kata-kata ataupun sikap dan perbuatan. Rasulullah ingatkan, wanita yang semacam ini, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal hurul in la tu'zihi qatalaqillah. Fa innama huwa indaki dakhil yushiku an yufariqaki ilaina. Kalau seorang istri di dunia ini menyakiti, mengganggu suaminya, buat suaminya enggak senang dengannya, maka istri dari suaminya ini yang dari para bidadari di jannah mengatakan cemburu mereka, marah. Jangan kamu ganggu fulan. Qatalakillah. Karena dia gak akan lama bersamamu di dunia. Sebentar akan meninggalkanmu dan akan mendatangi kita, kami yang ada di jannah. Segala bentuk perbuatan atau kata-kata yang yu'zi, menyakiti dan mengganggu si suami jadi sakit hati, jadi mangkel, jadi tidak nyaman dekat dengan istrinya, hidup berumah tangga dengannya, haram bagi seorang istri melakukan semua itu. Belum lagi Rasulullah ingatkan, salah-salah tujawizu salatuhum adhanahum. Ada tiga orang yang sholatnya tidak akan melewati telinganya. Salah satu yang Rasul sebutkan, wamro'atun batat wazawjuha alaiha sakhit. Perempuan yang bermalam dalam keadaan suaminya marah sama dia, enggak senang. Diancam ibadahnya tidak akan sampai, tidak akan diterima oleh Allah. Zawjuha sakhit. Dalam keadaan suaminya mangkel sama dia, sakit hati, marah. Masya Allah, hamba Allah ini muslimah dengan tenangnya, dengan santainya, tidur ngorok. Padahal suaminya dalam keadaan marah. Tenang, dia gak mikir. Kif ibadahnya, kif hubungan dia dengan Allah, Rabbnya. Dia kira itu biasa dan gak ada. Ya subhanallah. Perkara besar. Kalau saja dia beriman kepada Allah. Termasuk pula kalau istri ini muslimah tidak atau kurang mensyukuri suaminya. Kurang mensyukuri apa yang suaminya berikan padanya. Waman la yashkurun nas la yashkurullah. Rasul telah sebutkan, yang tidak berterima kasih kepada orang lain enggak akan berterima kasih kepada Allah. Belum teranggap bersyukur kepada Allah. Kalau enggak ada syukurnya kepada orang, apalagi ini suaminya. Wala yanduru Allahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni'an. Dan Allah enggak akan melihat seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, padahal dia enggak bisa lepas dari suaminya, dia sangat butuh belanjanya, ininya, perlindungan dari suaminya, segala-galanya. Dia sendiri sangat memerlukan perhatian, ekonomi, dan ini dari suaminya, segalanya. Tapi sok seakan dia orang yang gak butuh kepada suaminya. Cuek, bentak-bentak semaunya, berkata kasar, atau omongan yang serupa dengan itulah. Seakan dia orang yang gak butuh. Sebagian mereka, wal'iyadzu billah, nantang cerai sekalian. Ayo cerai saja. Seakan dia gak butuh, padahal dia sendiri sangat butuh. Kalau sudah seperti itu, Allah tidak akan melihat perempuan yang seperti ini, wataknya, sifatnya. Bersyukur, kamu punya suami, ada yang menjaga, melindungi kamu, mendidik kamu, mencukupi hajat dan kebutuhan kamu secara utuh. Bersyukurlah, syukuri. Salah satu bentuk syukur itu dengan doa kalimah. Jazakallahu khairan. Kalau suamimu memberikan sesuatu yang berguna bagi kamu, entah itu hadiahkah, makanan, roti, uang belanja, dan semisalnya. Tunjukkan di depannya kamu bersyukur. Ya Allah, suamiku Abu Fulan atau siapa Fulan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah balas kamu dengan lebih baik. Wahakadha. Tadum mahabba wal mawaddah. Akan langgeng cinta dan kasih sayang di antara mereka. Itu beberapa poin mungkin mudah-mudahan bermanfaat bagi muslimat. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.